Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, masih pada pelajaran yang ke-27 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati, dan kita melanjutkan halaman 183. Ada poin yang kelima atau keempat ya. Poin kelima. Nah, perintahnya di situ ikra ma yali, bacalah berikut ini. Nah, ya, kita baca bareng. Jurnal Mudarrisal Jadid Al-Barihata. Jurnal Mudarrisal Jadid Al-Barihata. Kami telah mengunjungi guru yang baru tadi malam. Nah, jurnal di situ fi'il dan fa'il. Nah, fi'ilnya zara, fa'ilnya na, al-mudarrisa objek maful bihi, al-jadida sebagai sifatnya, al-barihata sebagai dorob, kata keterangan waktu. Nah, barakallahu fikum, berkaitan dengan pelajaran kita, apa syahidnya di situ? Fi'il apa? Kita membahas fi'il mu'tal, mu'tal ain kan? Yaitu fi'il yang huruf keduanya harful illah, ainnya harful illah, yaitu fi'il zurna di situ. Apa asalnya zurna? Zaro, dari zaro ya zuru. Nah, seperti qala, qala yaqulu, qultu, zurna, sama kan? Seperti qala berarti zurna ini. Nomor 2. Adzuktal adzukta hada ta'ama ya ukhti, afan adzukti hada ta'ama ya ukhti? Adzukti hada ta'ama ya ukhti. Apakah engkau telah merasakan makanan ini, wahai saudariku? Apakah engkau telah merasakan makanan ini, wahai saudariku? Naam, duktuhu wa wajatuhu ladhidan jiddan. Naam, duktuhu wa wajatuhu ladhidan jiddan. Benar, aku telah merasakannya dan aku mendapatinya lezat sekali. Benar, aku telah merasakannya dan aku mendapatinya lezat sekali. 6. Mana yang jadi pembahasan kita? Fi'il mu'tal ain. Duktu, duktu, seperti kita mengucap kultu. Iya enggak? Duktu. Apa fi'il madi ininya? Asalnya apa? Asal Dako ya duku, asalnya dako ya duku. Nam, aksantum. Nomor 3. Dahabtu ila makata wa tuftu bil ka'bati. Dahaba ila makata wa tuftu bil ka'bati. Aku telah pergi ke Mekah dan aku telah tawaf di Ka'bah. Aku telah pergi ke Mekah dan aku telah tawaf di Mekah. 6. Barakallahu fikum, mana fi'il yang mu'tal ain ya, mu'tal ain? Tuf, ya, tuftu, seperti kita ngucap kultu. Asalnya apa? Taufa ya tufu, na'am. Sumna yawmal ifnain. Kami telah puasa pada hari Senin. Kami telah puasa pada hari Senin. Mana fi'ilnya? Apa asalnya? Soma yasumu. Soma yasumu ya. Ya, nomor 5. Mada qulta li Hamidin ya Ahmadu? Apa yang engkau katakan kepada Hamid wahai Ahmad? Apa yang engkau katakan kepada Hamid wahai Ahmad? Maqultu lahu syai'an. Maqultu lahu syai'an. Aku tidak mengatakan kepadanya sesuatu pun. Aku tidak mengatakan kepadanya sesuatu pun. Nah, mana fi'il mu'tal ain ya? Qulta. Naam. Qulta, qultu ya. Nah, silakan nomor 6 lanjutkan yang membaca. Mata kumtum minan naumi ya abnai? Kapan kalian berdiri minan naum bangun dari tidur wahai anak-anakku? Kumna qabla adzan fajri, kami bangun sebelum adzan subuh. Nah, mana fi'il mu'tal ain? Kumtum. Kumtum, nah. Sama kumna sama. Kumna sama. Ya. Asalnya apa asalnya? Kumtum itu koma yakumu. Naam, ahsanta. Nomor 7. Balaghiflu fi thawbi. Anak kecil itu telah buang air di pakaianku. Buang air kecil, mompol ya. Nah. Mana syahidnya? 6, bala. Apa mudhari'nya apa bala? Ya bulu. 6. Nomor 8. Tubatu ilallahi, aku bertobat kepada Allah. Tubatu asalnya dari tabaya tubuh. 6, aksanta. Nomor 9. Kuntu mut'abanil yawma falam adhabu ilal madrasati. Falam adhab. Ulang. Falam adhab ilal madrasati. 6. Artinya aku hari ini lelah. Hari ini aku telah. Aku capek atau lelah? Hari ini aku lelah atau capek? Hari ini aku lelah dan belum pergi ke sekolah. Hari ini aku lelah, maka aku tidak pergi ke sekolah atau belum pergi. 6. Tidak pergi ke sekolah. Nomor 10. Sebentar, mana yang jadi syahid? Fi'il mu'tal ainnya mana? Kuntu. Kuntu. Asalnya apa? Kana. Kana yakunu. 6. Nomor 10. Zarni sotiki amsi wa zartuhul yauma. Zaroni. Zaroni sotiki amsi wa zartuhul yauma. Wa zurtuhul yauma. 6. Artinya temanku mengunjungiku kemarin dan aku mengunjunginya hari ini. 6. Santa. Barakallahu fikum. 6, kita baca bareng. Hamidun yaqulu. Hamidun yaqulu. Atulabu yaquluna. Atulabu yaquluna. Aminatu taqulu. Aminatu taqulu. Atalibatu yaqulna. Atalibatu yaqulna. Anta taqulu. Antum taquluna. Anti taqulina. Antuna taqulna. Ana aqulu. Nahnu naqulu. 6. Barakallahu fikum. Artinya ya qala yaqulu berkata ya, Hamid berkata, para siswa berkata dan seterusnya disesuaikan dengan apa depannya. Yang nomor 7, asnid yakumu wa yatufu ila dhoma iri kama fit tamri kama fit tamri fit tamraini, afan, fitam fitamrini sabiki. Fitamrini sabiki. Musnadkan yakumu dan yatufu kepada domir-domir seperti pada latihan yang telah lewat, yaitu seperti yang pada bacaan Hamidun yakulu. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang coba siapa yang mau masukkan yakumu memakai kata yang ada di atas, Hamidun, Aminatu, Anta dan seterusnya, dipakai lagi. Dirubah fiilnya aja. Yang dirubah fiilnya ya. Yang bagian depan enggak dirubah. Silakan, yakumu. Hamidun yakumu. Aminatu takumu. Anta takumu. Anti takumina. Ana akumu. At-tullabu yakumuna. At-talibatu takumna. Antum takumuna. Antunna takumna. Nahnu nakumna. Nahnu nakumu. Nam. At-talibatu yakumna. Tadi ya. Ya. Yatufu sekarang. Siapa yatufu? Coba dulu ya. Iya. Hamidun yatufu. At-tullabu yatufuna. Fatimatu tatufu. Apa-apa, sama. Yang penting belakangnya. Aminah ya. Berubah nama enggak apa-apa. Ya. Atau libatu. Atau libatu. Yatufna. Naam. Anta tatufu. Antum tatufuna. Anti tatufina. Antunna tatufna. Ana atufu. Nahnu natufu. Nah, barakallahu fikum. Poin 8. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. Ya, siapa baca? Ana azuruka wa anta la tazuruni. Artikan? Aku telah mengunjungimu. Aku mengunjungimu. Aku mengunjungimu dan kamu tidak mengunjungiku. Iya. Barakallahu fikum. Apa fi'il mu'tal ainnya mana? Zuru. Azuru. Azuru. Dan tazuru. Tazuru. Iya. Apa fi'il madinya? Asalnya apa asalnya? Zaro. Zaro. Yazuru. Nam zaro yazuru asalnya. Kalau dibilang asal, kembalikan ke fi'il madi yang paling atas ya. Zaro yazuru. Qala yaqulu. Maksudnya gitu. Bukan yang dimaksud master. Kalau asal dari mustaqot atau asal dari fi'il adalah master. Ya, nomor 2. Yatuful hujjaju bil ka'bati. Para haji bertawaf mengelilingi Ka'bah. Naam. Fi'il mu'tal ainnya yatufu, asalnya tawfa. Ya, ahsanta. Asalnya taufa, taufa ya tufu. Nomor 3. Madza taqulina ya ummi? Ya ummi. Ya ummi. Iya. Artinya? Apa? Apa yang engkau? Apa yang engkau makan? Katakan. Oh, apa katakan. Yang engkau makan? Apa yang kau katakan wahai ibuku? Naam, ahsanta. Mana fi'il mu'tal ainnya? Takulina. Takulina, asalnya apa? Apa qala yaqulu? Naam, ahsanta. Nomor 4. Uridu an akuna mudarrisan. Naam, artinya Saya ingin menjadi pak guru. Iya. Mana fi'il mu'tal'ainnya? Akuna. Naam. Asalnya apa? Kana yakunu. Iya, nomor 5. Al-banatu yazurna khalatahunna kulla asbu'in. Naam. Artinya? Anak-anak perempuan itu mengunjungi bibinya setiap pekan. Bibi mereka setiap pekan. Naam. Mana fi'il mu'tal ainnya? Yazurna. Asalnya apa? Zaro yazurna, yazuru. Iya, nomor 6. Qalat tullabu lil mudarrisihim, ya ustadu, nahnu nuridu an nazuraka ghadan. Para pelajar berkata kepada guru mereka, ya ustad, kami ingin mengunjungimu besok. Nah, mana fiilnya? Qala dan nazuraka. Nah, qala yaqulu. Iya, termasuk qala yaqulu, terus zara yazuru. Ya, zara yazuru. Naam, ahsanta. Nomor 9, ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Yaqulu lam yaqul. Naam, asalnya dari fi'il mudhari' yaqulu, kemudian kemasukan lam. Lam ini huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Menjadi apa? Majzum, yaitu majzum itu dengan sukun atau penggantinya sukun. Naam. Kalau yang penggantinya sukun apa? Hadfun nun atau hadfu harfil ilah. Naam, yang sekarang poin yang kita bahas pada majzum dengan sukun. Majzum dengan sukun ini pada fi'il mudhari' yang barisannya huwa atau hiya. Naam, atau ana, nahnu, itu ya, majzumnya dengan sukun. Lam yaqulu, ketika masuk lam, lamnya disuk, ketika masuk lam maka huruf terakhir disukun. Huruf terakhir di situ adalah lam, huruf terakhirnya berupa lam ya, sehingga ketemu dua sukun, sukun pada wawu dan sukun pada lam. Nah, maka apa yang terjadi ketika ketemu dua sukun? Harus diselamatkan. Ya, bisa ada beberapa cara untuk menghindarkan ketemu dua sukun. Pertama dengan menghapus, yang kedua dengan menghidupkan salah satu huruf yang bersukun, itu kan? Nah, di sini terjadinya penghapusan, terjadi penghapusan. Nah, yaitu penghapusan harful illah. Yang apa yang dihapus? Wawu dihapus. Harful illah, huruf penyakit. Huruf penyakit itu wawu, ya atau alif. Menjadi lam yakul. Nah, dalam kurung di situ la yaltaqi sakinan, tidak boleh bertemu dua sukun. Tidak boleh bertemu dua sukun. Naam. Barakallahu fikum. Poin 10, adkhil lam 'alal af'alil atiyati wadbitha bisyakli. Masukkan lam pada fi'il-fi'il berikut ini dan pastikanlah harokatnya. Naam. Aturlah, pastikan syakal, itu bentuknya, maksudnya harokatnya. Naam. Syakal itu lebih umum dari harokat ya, bisa berkaitan dengan harokat, huruf dan lain sebagainya. Naam, silakan masukkan lam. Yakunu, ketika masukkan lam apa yang terjadi? Yakunu lam yakun. Naam, apa yang terjadi? Huruf ilah wawu dihilangkan. Wawunya wawu dihilangkan, nunnya disukun. Lam yakun, wawu dihilangkan, wawu disukun. Lam yakun. Ahsanta. Ya. Siapa lagi? Yazuru lam yazur. Apa yang terjadi? Huruf ilah wawu dihilangkan, huruf ro-nya disukun. Naam. Ya, terus? Yakumu lam yakum. Iya. Wawunya hilang, mimnya sukun. Mim disukun. Naam. Kemudian? Lam yasum. Wawunya hilang, mim sukun. Naam. Kemudian? Yabulu lam yabul. wawunya hilang, lam disukun. 6. Kemudian Yatubu. Lam yatub. Iya. Apa yang terjadi? Di wawunya dibuang, huruf akhirnya disukun. Ya, huruf banyak disukun. Nah, ini nanti akan terjadi juga pada poin 12. Lihat poin 12. Takulu kul. Ya, menjadi kul pendek. Ini pada fi'il amr. Poin 12 itu pada fi'il amr. Poin 11-nya pada fi'il mudhari' yang majzum. Poin 10 ini pada fi'il mudhari' yang majzum. Poin 12-nya pada fi'il amr. Fi'il amr itu terbuat dari fi'il mudhari' dengan membuang huruf mudhara'ah. Sehingga kalau antum lihat nomor 10 yang tadi di lam yakun, lam yazur, lam yasum tadi ya. Nah, itu kalau huruf mudhara'ah yang dibuang, antum akan mengucap menjadi kun, zur, sum, bul, tub. Gitu kan? Nah, itu jadi fi'il amr. Nanti yang akan dibaca pada poin 12. Nah, berarti apa itu fi'il amr? Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dari fi'il mudhari' yang majzum dengan membuang huruf mudhara'ahnya. Fi'il mudhari' yang majzum dengan membuang huruf mudhara'ah. Ya, nomor 11. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan dengan penafian, yaitu dengan bentuk peniadaan, penolakan dan seterusnya, dengan menggunakan lam. Penafiannya dengan menggunakan lam. Nah, huruf nafi itu bisa lam, bisa juga lan, bisa juga alam atau alamma. Barakallahu fikum. Nah, siapa baca nomor 1? Azurtal mudira ya Ali. Iya, artinya apakah engkau telah mengunjungi kepala sekolah wahai Ali? 6. Jawabannya tidak, aku tidak mengunjunginya, atau aku belum mengunjunginya. Tapi makanya lam, sehingga diartikan tidak aja. Tidak, aku tidak mengunjunginya. Lam azuril mudira ya. Lam azuru mudira. Disingkat aja. Lam azurhu. Nah, cukup itu. Tidak, aku belum mengunjunginya. 6. Nomor 2. Aqoma ya akhuka minanaumi. Iya, minanaumi. Apa artinya? Apakah saudaramu sudah bangun dari tidur? Iya. Lam. La dulu, la. La. Lam. Yakum. Yakum. Nam. Iya, la, lam, lam yakum. Pendek ya. Lam yakum. Kenapa dikasih la terlebih dahulu? Karena di situ diawali dengan hamzah istifham, kata tanya. Kata tanya hamzah itu jawabannya la atau na'am. Itu kan? La atau na'am jawaban pertamanya. Baru setelah itu ditambah jawaban berikutnya. Kalau jawabannya menafikan ditambah lam. La, lam, yakum. Ya, nomor 3. Abala tiflu fi qamisika. Apakah anak kecil itu buang air kecil di bajumu? 6. Jawabannya la, lam yabul fi qamisi. Iya. Dia tidak buang air kecil di gamisku. 6. Nomor 4. Sumti amsi ya Aisyatu. 6. Apakah kamu berpuasa kemarin wahai Aisyah? Ya, jawabannya lam asum. 6. Aksanta. Artinya Tidak, aku tidak berpuasa. Nomor 5. Akunta fil fasli fil hissatil ula. Apakah engkau ada di kelas di jam pelajaran pertama? 6, jawabannya la, lam akun. Iya, ahsanta. Nomor 6. La, lam akun tadi jawabannya ya. Kalau mau ditambah, la, lam akun fil fasli. Kalau mau ditambah jawaban. Kalau singkatnya, la, lam akun. Nomor 6. Adzaqad hadat adukta adukta hadat to'ami ya ami adukti adukti berarti adukti adukti hadat to'ami ya ami ya ummi ya ummi. Apakah engkau yang menaruh makanan ini wahai ami? Dako yaduku merasa merasakan. Ulang. Apakah engkau yang apakah engkau yang memasak masakan makanan ini wahai ami? Apakah engkau telah merasakan apakah engkau telah merasakan makanan ini wahai ummi? Apakah engkau telah merasakan makanan ini wahai paman? Ummi. Ummi. Kalau paman pakai ain, ami. Itu pakai hamzah ya. Ummi. Maka dibacanya dukti adukti. Nah, tadi bacanya taknya kasroh. Karena yang diajak bicara perempuan, maka taknya kasroh. Kalau yang diajak bicara laki-laki, taknya di fathah. Adukti hada to'ami ya umi. Apakah ya. Engkau telah merasakan masak makanan ini wahai ibu? La lam aduk. La lam adukhu. Iya, aksanta. Artinya? Tidak, aku belum merasakannya. Nah, nomor 7. Aqulta hakadha ya Umaru. Apakah kamu yang mengatakan demikian wahai Umar? La lam aqul. Nah, la lam aqul hakadha. La lam aqul hakadha. Tidak. Aku tidak mengatakan demikian. Ya. Nomor 8. A'ada akhuka minar riyadi ya Salma. Apakah saudaramu mengunjungi dari Riyadh wahai Salma? Kembali, apakah saudaramu telah kembali? Apakah saudaramu telah kembali dari Riyadh wahai Salma? La lam ya'ud ada ya'udu lam ya'ud la lam ya'ud akhi minar Riyadh. Ya. Tidak, ia belum kembali. La lam ya'ud. Singkatnya dia, dia belum kembali dari Riyadh. Kalau jawabannya singkat berarti la lam ya'ud. Kalau jawabannya panjang la lam ya'ud minar Riyadh. Nomor 9. Atufta bil Ka'bati ya ahi. Apakah kamu telah tawaf di Ka'bah wahai saudaraku? La lam la lam lam atuf bil Ka'bati. Tidak, aku belum tawaf di Ka'bah. 6. Nomor 10. Akunta maridun fil usbu'il madhi. La lam akun maridun. Artinya? Apakah kamu sakit minggu lalu? Tidak, saya tidak sakit. 6. Aksanta. Nomor 11. Amatal kalbu. Apakah anjing mati? anjing. Iya, apakah anjing itu mati? Apakah anjing itu mati? La lam yamut hu. La lam yamut. Yamut aja. La lam yamut disukun. Lam yamut. Kalau kalbunya ditulis lagi berarti la lam yamutil kalbu. Tidak. Ya, anjing itu belum mati. Nah, barakallahu fikum. Poin 12 tadi disampaikan fi'il amr ya. Taqulu menjadi kul. Di situ ada wawu sukun lalu lam sukun berubah menjadi kul. 6. Layal taqi sakinan, tidak bertemu dua sukun. 6. Tadi telah dijelaskan bahwa fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' dimajzumkan, majzumnya dengan sukun atau hadfun nun atau hadfu harfil illah, tergantung fi'il mudhari'nya. Kemudian dengan membuang huruf mudhara'. Kalau setelah dibuang huruf mudhara', huruf pertamanya sukun, maka didatangkan hamzah wasal seperti kataba yaktubu. Yaktubu, nah dibikin fi'il amr, taktubu, kita bikin amr, yaitu menjadi taktub, sukun kan, lalu taknya dibuang. Maka kata tersebut sekarang berawalan kap yang sukun. Bisa dibaca enggak? Enggak bisa, maka didatangkan hamzah wasal. Kita baca uktub. Fataha yaftahu atau taftahu. Nah, menjadi taftah. Taknya dibuang menjadi iftah. Datangkan hamzah wasal. Kalau ini tidak perlu datangkan hamzah wasal karena huruf pertama sudah berharokat. Takulu. Kul. Taknya dibuang menjadi takulu, jadi kul dengan membuang tak. Nah, tidak perlu hamzah wasal karena huruf pertama sudah berharokat. Nah, nomor 13. Sugil amra minal af'alil atiyati, buatlah fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, ya, silakan baca. Tasumu sum. Iya. Terus tiga bahasa tiga ke bawah. Taku tazuru zur, tatubu tub. Enam. Ganti. Tasumu sum, puasalah, zur berkunjunglah, tub taubatlah. Takumu sekarang ke bawah. Ya. Takumu kum. Ya. Tatufu tuf. Ya. Tazuku zuk. Naam. Kum berdirilah, tuf tawaflah, zuk rasakanlah. Naam. Takunu. Iya. Kun. Iya. Ta'udu ud. Naam. Kun ud. Kun jadilah, ud kunjungilah. Atau kembalilah bisa. Iqra' ma yali. Bacalah berikut ini, ya kita jadikan poin terakhir ini. Silakan. Atau kita baca 5 dulu, nanti antum lanjutkan. Zurni ghadan ya Mahmudu. Zurni ghadan ya Mahmudu. Kunjungilah aku besok wahai Mahmud. Kunjungilah aku besok wahai Mahmud. Ud ba'da sa'atin. Ud ba'da sa'atin. Kembalilah setelah 1 jam. Kembalilah setelah 1 jam. Kum min huna wajlis hunaka. Kum min huna wajlis hunaka. Berdirilah dari sini dan duduklah di sana. Berdirilah dari sini dan duduklah di sana. Sum godan. Sum godan. Puasalah besok. Puasalah besok. Duk hada ta'ama ya akhi. Duk hada ta'ama ya akhi. Rasakan makanan ini wahai saudaraku. Rasakan makanan ini wahai saudaraku. 6. Nomor 6, silakan. Tub ilallahi ayyuhal muslimuna. Ayyuhal muslimu. Ayyuhal muslimun. Iya, artinya bertobatlah kepada Allah wahai kaum muslimin. Mufrad. Itu jamak di situ bukunya ya. Muslimun. Muslimu wahai, ya, wahai orang Islam. Orang Islam. Wahai. Iya. Nomor 7. Wa la yafhamul arabiyyata. kullahu hadal kalama bilughatihi. Dia tidak memahami bahasa Arab. Katakan padanya dengan kalam bahasa bahasanya. Iya. Huwa la yafhamul arabiyata. Huwa la yafhamul arabiyata. Dia tidak paham, tidak mengerti bahasa Arab. Kullahu, katakan kepadanya hadal kalama bilughatihi. Katakan kepadanya perkataan ini dengan bahasa dia, itu bahasa daerahnya. Nomor 8. Tuf bil Ka'bati. Artinya tawaflah di Ka'bah. Iya. Nomor 9. Qala Allah Ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, qul lillahi al-masyriqu wal maghrib. Iya. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya. Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milik Allah lah yang ada di timur dan di barat. Iya, milik Allah timur dan barat. Aksanta. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Nggak apa-apa kalau jawaban panjang bisa, kalau jawaban pendek cukup lam, la lam yaud atau la lam atuf enam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita cukup panjang sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanakum tika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.